Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari kitab Kifayatul Akhyar jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan teman-teman yang dirahmati Allah bacaan kita. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin wa idza imtana'a tasarrufu ha'ula tasarrufa al-awliya lil ayati al-karimati wa ulahum al-abu wa ulahum al-abu bil ijma' thumma abu al-abi wa in 'ala لأنه كالأب في التزويج فكذا في المال ثم الوصي ثم وصي الوصي ثم الحاكم لقوله صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي السلطان ولي من لا ولي له وهل يشترط في الأب والجد العدالة قال العراقيون لا بد من العدالة الظاهرة وفي اشتراط العدالة الباطنة وجهان قال النووي ينبغي أن يكون أرجحهما عدم الوجوب والله أعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Jadi kita masih bahas tentang orang yang dicekal. Nah, terakhir kita bahas tentang tiga orang yang dicekal karena untuk kemaslahatan orang lain, yaitu al-muflis, orang yang bangkrut karena sebab utangnya banyak, orang sakit yang dikhawatirkan kematiannya jika dia melakukan transaksi lebih dari sepertiga harta, kemudian adalah orang budak begitu ya, termasuk juga orang yang dicekal untuk kemaslahatan dirinya, anak kecil, orang gila, dan juga orang safih. Kemudian dikatakan oleh Imam Taqiyuddin Al-Hisni, wa idzam tana'a at-tasarrufu haula. Kalau memang tasarruf imtana'a at-tasarruf dilarang transaksi mereka haula kembali kepada enam orang yang tadi. Idzam tana'a at-tasarrufu haula'i tasarrufal awliya. Maka yang bertransaksi dengan harta dia adalah awliya, para walinya. Lil ayatil karimah, karena disebutkan tadi dalam ayat Al-Qur'an kan ya, wa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ay yumilla huwa falyumlil waliyuhu, kan gitu. Jadi kalau memang mereka dilarang, terus kalau memang mereka butuh ini butuh itu mau ngapain, bagaimana dia melakukan transaksi? Tasarrufal awliya, maka walinya yang melakukan transaksi. Ayatil karimah, karena memang begitu disebutkan dalam ayat Al-Quran. Wa ulahum, dan orang yang pertama di antara para wali-wali mereka, al-abu bil ijma'i, yaitu bapak bil ijma'. Jadi kalau urutan wali nomor pertama, bapak semua ulama sepakat bil ijma'. Seluruhnya sepakat bahwa bapak adalah urutan wali yang pertama. Summa, kemudian setelah bapak, abul abi, yaitu bapaknya bapak, kakek. Wa in ala, dan sampai terus ke atasnya. Li annahu kal abi, karena si kakek itu kal abi, sama seperti ayah kita. Benar ya? Artinya dalam menikahkan wali itu, urutan wali itu kan setelah bapak, kakeknya gitu. Maka kalau dalam perwalian nikah boleh, perwalian harta juga sama urutannya. Li'annahu kal'abi fit tazwiji fakadha fil mal, maka begitu juga dalam perwalian harta. Thumma al-wasi, kemudian setelah wali, setelah bapak adalah al-wasi. Al-wasi adalah orang yang diberi wasiat oleh bapaknya. Thumma wasiyul wasi, kemudian orang yang diberi wasiat oleh orang yang diberi wasiat. Gitu. Jadi orang yang telah ditetapkan. Al-wasi itu sebenarnya bisa dua ya. Bisa orang yang ditetapkan oleh wali sendiri atau ditetapkan oleh hakim. Itu juga disebut dengan istilah al-wasi. Tsummal hakim, kemudian barulah hakim yang terakhir. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sebab ada perkataan sabda Nabi, ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sultanu waliyyu man la waliya lahu. Sultan itu, penguasa itu adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Wahal yushtar. Jadi kalau orang gila, anak kecil, kemudian budak, orang sakit, orang safih yang mubadzir limalih, tidak boleh bertransaksi. Transaksinya hanya boleh dilakukan oleh walinya. Nah, untuk kemudian wali ini sah melakukan transaksi, hal yushtarat, apakah disyaratkan fil abi, bagi ayah, wal jadi, atau kakeknya yang menjadi wali, al-adalah, haruskah seorang wali itu jadi adal, adil? Adil itu artinya lurus. Lurus itu maksudnya dia tidak melakukan pelanggaran. Karena adil itu kan artinya fasik. Fasik itu kan keluar dari jalur ketaatan. Orang kalau sudah fasik, keluar ketaatan, maka dia dikatakan tidak adil. Karena tidak adil, maka ada beberapa hukum syariat, ketetapan syariat mensyaratkan adanya adil, keadilan adalah dalam diri seorang, maka dia enggak boleh nih melakukan itu. Salah satunya perwalian. Nah, jadi ini diperdebatkan. Apakah wali dalam harta haruslah orang yang adil gitu. Orang yang adil, orang yang tidak melakukan kemaksiatan, maksudnya begitu. Qala al-Iraqiyuna, ulama ahli Irak dari kalangan Asy-Syafi'iyah al-Iraq, mengatakan labudda minal adalati zahirah, harus ada adalah, tapi adalah yang zahirah aja. Jadi kan ketaatan kita secara zahir terlihat oleh orang, tapi ada yang batin yang enggak terlihat. Maka kita ini hanya dihukumi dengan sesuatu yang zahir aja. Zahirnya kita lihat dia ini kalau 5 waktu sholat, Jumatan masuk, kemudian zakat dia bayar, Ramadan dia puasa, waktunya haji dia berangkat. Kita enggak pernah ngelihat dia keluar rumah pakai celana pendek dan aurat. Ah, itu fasik itu. Jadi secara zahir fasik karena ada aurat yang wajib ditutup tapi dia buka, kan begitu. Secara zahir dia keluar pakai celana doang tuh, perut pusar kemana, itu kan juga sama. Apa namanya? Yukhillul murwah kan ya. Itu kan apa, intinya secara zahir yang kelihatan oleh mata kita bahwa dia ini adalah orang yang salat 5 waktu, orang yang mengaji, orang yang apa namanya, soal apa namanya, puasa Ramadan. Jadi kewajiban-kewajiban agama secara zahir dilakukan oleh beliau. Adapun di luar mata kita dia melakukan zina, dia main judi, itu mah enggak ada urusan kita. Yang kita urusin itu zahirnya aja. Nah, jadi kata ulama Iraqi, betul memang harus ada syarat adalah, tapi adalahnya tuh yang zahirahnya saja. Jadi enggak perlu adil dalam arti batin sesoleh-solehnya begitu. Jadi yang zahir-zahir aja. Ahlan, alaikumsalam Pak Iwan. Ustaz Subhan. Wa fi ishtiratil adalatil batinah wajhan, dan dalam syarat al-adalah al-batinah, adil al-batin secara batin artinya di luar dari mata manusia pun dia adalah orang yang adil. Wajahan, ada 2 pendapat. Qala Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, yan bagi ayyakuna arjahahuma, mestinya gitu bahasanya tuh gitu. Kata Imam Nawawi, mestinya ayyakuna arjahuma, yang lebih rajih dari 2 pendapat, apakah harus syarat adalah batin atau tidak ada syarat adalah batinah, mestinya jadi dua pendapat itu yang paling kuat adalah adamul wujud, tidak wajib gitu. Jadi tidak wajib untuk menelisik seberapa soleh orang tersebut. Jadi dipasang CCTV, ditanyain tetangganya, ribet gitu. Yang kelihatan aja, yang kelihatan dia orang soleh, nggak pernah buka aurat keluar rumah, nggak pernah ketahuan mencuri, nggak pernah ketahuan berbohong. Gitu. Makanya anggota dewan tuh secara zahir tuh udah kagak adil tuh. Iya benar, orang kerjanya tukang bohong. Kalau gitu ya, kalau ada orang dewan yang kerjaannya emang gitu, tapi kan hampir kebanyakan gitu. Ya udah aja kagak adil. Makanya salah satu masalah syariat yang membutuhkan adalah dalam penunaiannya itu kan saksi nikah. Jadi kalau mau nikahin anak jangan panggil anggota dewan gitu, karena kecenderungan bohongnya tuh tinggi dan itu yukhilul muru'ah kan gitu. Itu kan mencederai keadilan, adalahnya dia tercederai. Fasakoh kan sebagian daripada orang fasik. Ya kita mah benar ngomong kan ya, emang begitu anggota dewan dari dulu juga kan begitu. Kalau menteri, ah kalau menteri kan gak pernah kampanye dia. Kalau menteri gak pernah kampanye. Tapi kalau menteri ngomong mulu, ngeluarin statement terus dia bohong, ya bohong juga. Jadi secara zahir gitu, kelihatan secara zahir dia bohong, ya udah fasik gitu. Ah gitu. Apakah kemudian nanti si apa namanya wali? Si hakim gitu, hakim boleh menarik perwaliannya? Tentu boleh dengan syarat-syarat yang tadi. Qultu, kemudian aku mengatakan, jadi kata Imam Taqiyuddin al-Isni, beliau menjelaskan bahwa syarat adalah tuh ya semua sepakat, tapi adalahnya adalah yang zahir aja. Cuman apakah adalah batin juga harus menjadi syarat? Kata jumhur, kata Imam Nawawi, enggak, mestinya enggak. Karena kita sulit untuk memantau apa yang tidak terlihat. Qultu, kemudian Imam Taqiyuddin al-Isni mengatakan, qultu, saya sih bilang begini, gitu. Bahasanya gitu kan. Qultu, saya sih bilang begini, naqala al-imamu anil muntamina ila tahqiq annahu ka wilayatin nikah. Naqala al-imamu Imam al-Juwayni menukil anil muntamina ila tahqiq, daripada orang-orang yang muntamin. Muntamin itu berintisab. Dia daripada kelompok at-tahqiq, orang yang memang meneliti. Al-muntamina ila tahqiq, orang-orang yang muntamin ila tahqiq itu maksudnya dia adalah para muhakkik. Para muhakkikil madhab. Annahu ka wilayatin nikah, bahwasanya perwalian dalam harta itu sama persis seperti perwalian nikah. Kalau perwalian nikah, ada gak syarat adil? Enggak. Jadi dalam nikah itu yang syarat adil itu hanya saksi, sedangkan wali tidak disyaratkan adalah. Saksi itu yang wali itu yang penting dia adalah wali. Yang penting dia sesuai dengan asbabul wilayah. Asbabul wilayah itu kan tiga. Sebab orang bisa jadi wali, pertama al-wilayah an-nasabiyah, jadi secara nasab emang dia walinya tadi, ayahnya ayah, saudaranya ayah, paman begitu, atau saudara laki-laki atau anak laki-laki. Walaupun dalam mazhab Syafi'i anak laki-laki nggak bisa jadi wali. Jadi intinya orang bisa jadi wali pertama sebabnya nasab, yang kedua karena sebab i'taq itu pembebasan budak. Jadi kalau dia punya budak, budaknya dibebasin, lalu yang budak bebas itu kemudian dia kerja, jadi ini, jadi itu, kaya raya, begitu. Kemudian dia mau nikah, walinya nih si orang yang dulu bebasin. Atau yang ketiga, al-sultan, yaitu penguasa, gitu. Jadi dalam masalah nikah, wali itu tidak mesti syarat adil. Hatta zahir sampai adil, keadilan zahir itu adalah zahir itu tidak disyaratkan. Yang disyaratkan adil itu saksinya. Artinya kata Imam Taqiyuddin al-Isni ngomong-ngomong, saya sih bilangnya begini ya, yang namanya wali perwalian uang itu sama ke perwalian nikah gitu. Enggak ada syarat adalah. Itu yang disebut oleh Imam al-Juwayni daripada orang-orang yang muntamina ila tahqiq. Orang yang melakukan tahqiq. Wal madhhabu fin nikah, dan madhab pendapat madhab dalam nikah, annahu la yali, bahwasanya annahu la yali ya wa fit annahu la ya, maksudnya apa ni? Annahu la ya, bahwasanya dia tidak mewalikan. Wa fi tatimati anna al-adala mu'tabar. Bahwasanya orang yang ini ke mana ni? Dan pendapat madhab fid nikah dalam masalah nikah, annahu la yali, bahwasanya dia tidak bisa menjadi wali karena sebab tidak adil. Tapi pendapat madhab tu adil tu hanya untuk saksi nikah, walinya tu enggak. Atau mungkin saya yang salah ya. Saya yang salah nih, bisa jadi. Jadi pendapat madhab dalam masalah nikah bahwasanya orang yang tidak adil gitu tidak bisa, tidak boleh untuk menjadi wali. Berarti saya yang salah nih. Memang ada syarat adil berarti. Tapi adilnya itu ya adil apa namanya? Adil zahir saja. Wa fit tatimmati, dan dalam kitab tatimmah, annal adalah mu'tabaratun, bahwasanya status bahwa dia adalah orang yang adil, mu'tabaratun, itu menjadi standar fi hifdzil mali, dalam menjaga harta, bila khilaf, tanpa perdebatan. Fala yumakkanul fasiqu, maka tidak boleh menempatkan orang fasik min hifdzihi, untuk menjaga harta. Wa qad qala ar-Rafi'iyyu, Imam Ar-Rafi'i mengatakan, law fasaqa nuzi'al malu minhuma, kalau seandainya kedua orang ini fasik. Imam Ar-Rafi mengatakan law fasaqa, kalau kedua orang ini, maksudnya bapak dan ayahnya, artinya bapak dan kakek, itu dua-duanya fasik dalam menjalankan wilayah perwalian, nuzi'al malu minhuma, maka hartanya diambil dari orang tersebut. Dzakarahu fi babil wasiyah, itu yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Al-Wasiyah, fi babil wasiyah. Wa hakadha kulluhu fil abi wal jaddi, ini hukumnya untuk bapak dan kakek, bahwa dia harus adil. Berarti saya yang salah ya, berarti saya nemu pendapat yang bukan pendapat madhab. Jadi pendapat madhab bahwa memang orang yang jadi wali dalam masalah nikah itu haruslah adalah orang yang adil. Jadi dia tidak boleh orang yang fasik. Gitu. Berarti pernyataan saya sebelumnya itu keliru. Mungkin saya nyarinya di apa, nemunya di kitab yang berbeda. Saya lupa itu. Intinya salah tuh. Yang benar tuh bahwa dalam masalah nikah wali juga disyaratkan adalah orang yang adil. Hakadza wa hadza kulluhu fil abi wal jaddi, ini semua untuk orang bapak, untuk bapak dan kakek. Jadi harus adil. Ammal hukam, sedangkan para wali, wali, para sultan, penguasa, itu hakim, qadhi, fasyartuhumul adalah, maka syarat adalah bagi mereka bila niza, tanpa perdebatan. Jadi kalau tadi yang namanya abu al-ab itu kan masih jadi perdebatan apakah jadi syarat adalah atau tidak. Tapi sedangkan yang namanya hakim, maka adalah itu sesuatu yang mutlak disyaratkan tidak boleh tidak bila niza, tanpa ada perdebatan di dalamnya. Fala yali, maka tidak boleh mewalikan. Siapa yang tidak boleh menjadi wali? Qudhatur risha, hakim-hakim tukang sogok yang mau disuap orang gitu. Amwalal madhkurin, orang-orang yang qadhi-qadhi, hakim-hakim yang melakukan suap. Amwalal madhkurin, untuk menjadi wali, harta terhadap orang-orang yang disebutkan. Jadi enggak boleh jadi wali. Falgi, maksudnya kan gini. Fala yali qudatur risha amwalal madhkurin, maka tidak boleh menjadi wali. Siapa qudatur risha, wali-wali yang tukang sogok, hakim-hakim tukang sogok, amwalal madhkurin, terhadap harta yang disebutkan tadi. Hartanya anak kecil, hartanya budak, hartanya orang safi, hartanya orang gila, enggak boleh itu. Hakim-hakim yang ketahuan nyogok, pernah disogok atau nyogok begitu, termasuk kalau waktu daftarnya nyogok, kan gitu ya. Kan banyak ya jadi PNS hakim tuh. Dah saya enggak mau ngomong banyak. Pokoknya prakteknya sudah masyhur gitu. Wa man qadara ala malin yatimin, wa man qadara ala malin yatimin, dan siapa orang yang apa, mampu untuk menjaga hartanya yatim, wajaba alaihi, maksudnya nih di apa namanya, ditunjuk ya untuk mengurus harta yatim, wajaba alaihi hibdhuh, maka dia wajib menjaga hartanya bitariqihi, dengan syaratnya, dengan syarat tariq itu maksudnya dengan syarat, dengan syarat dia bahwa syaratnya harus adil, yatimnya haruslah orang yang belum rasyid, karena kalau sudah rasyid harus diberikan kepada dia, tapi kalau belum rasyid ya di hartanya di apa namanya diurus oleh wali. Falau dafa'ahu ila qadin min haula. Oh, maksudnya wa man qadara, siapa orang yang berkuasa atas harta yatim, maka dia wajib menjaga harta tersebut dengan syaratnya dia, dengan syaratnya bahwa dia harus adil. Falau dafa'ahu, kalau seandainya dia bayarin tuh, dia nih dia ngurus harta yatim, kemudian dia bayarin harta yatim tersebut, ila qadin min haula, kepada hakim daripada orang-orang itu, hakim yang itu, hakim yang tukang nyogok tersebut, qudatu risha alladzina qad tahaqqaqa minhum daf'a amwalid du'afa ila umara'il jur, alladzina, yang mana mereka itu qad tahaqqaq, telah terbukti, minhum, daripada mereka terbukti, dafa amwalid du'afa, mereka menyetorkan harta yang mestinya untuk harta orang-orang lemah, orang-orang papa, orang-orang yang membutuhkan, ila umara il jur, tapi malah dibayarin kepada pemimpin-pemimpin zalim. Kita banget itu ya. Duit orang susah dikumpulin kan ya, duit orang susah. Orang susah nih ngumpulin nih cerpe 100, 200, nyampe 1 juta disetor ke bank. Habis di bank dia mau minjem kagak boleh. Tapi orang kaya boleh minjem ke bank. Duit siapa? Duit orang miskin yang dulu ngumpulin. Iya, emang begitu tuh. Jadi kalau ada orang yang punya kemampuan untuk mengelola harta yatim, kemudian dia bayarin harta yatim itu, maksudnya dia serahkan harta yatim kepada hakim, dia tahu hakimnya itu hakim sogok yang telah terbukti bahwa dia ini mengirimkan uang-uang yang mestinya untuk orang du'afa, tapi dikirimkan kepada orang ulama, kepada penguasa yang zalim. Fahuwa asin asimun dominun. Maka orang tersebut nih yang ngurusin harta yatim tersebut asin. Dia berdosa, dia bermaksiat, asimun berdosa, dominun, dan dia ganti. Artinya kalau yang dia serahin 100 juta, 100 juta itu dia ganti. Kalau yang diserahin 50 juta, 50 juta itu dia ganti. Biarin, rasain. Kan ya. Li'annahu salatu ala salatu, li'annahu salatu hadhil fasal, li'annahu salatu. Karena orang ini nih yang ngurusin harta yatim, kemudian dia ngasih nyetor hartanya ke hakim. Li'annahu salatu hadhil fasaqah ala itlafih. Karena dia memberikan kekuasaan terhadap orang-orang fasik ini ala itlafi, untuk merusak harta. Wallahu a'lam. Khasnya Imam Taqiyuddin al-Hisni kan begini, kan gitu. Melihat bahwa orang-orang yang diberi kekuasaan cenderung untuk korup, dan itu disebutkan dalam banyak kesempatan beliau di kitab ini. Qala, kemudian Ibnu Syahab Syuja mengatakan, wa tasarruful muflisu yasihu fi dhimmatihi duna a'yani malih, dan transaksi muflis, orang yang bangkrut, transaksinya itu sah fi dhimmatihi, kalau transaksinya ditangguhkan. Jadi dia transaksi yang ngutang gitu sah gitu. Tapi kalau transaksi duna a'yani malih, tetapi tidak terhadap harta yang ada saat itu. Jadi dia enggak boleh mentransaksikan hartanya yang ada, tapi kalau dia beli ngutang dia boleh. Al-muflisu, orang yang muflis itu, man alaihi duyunun, orang yang punya utang halatun, utangnya hala, utangnya sudah jatuh tempo, zaidatun, nilainya lebih ala qadri malihi, nilainya lebih daripada harta yang dia punya. Wahaj wahuji wahajara alaihi al-hakimu bitarikihi, dan hakim mencekal orang yang muflis bitarikihi, dengan syaratnya dia, artinya dengan syarat dalam arti bahwa tidak perlu ada aduan si hakim kalau kemudian dia ini apa namanya dalam kondisi hakim punya tim cyber meneliti Fulan bin Fulan transaksi ini, Fulan bin Fulan ternyata kok defisit terus uangnya, kemudian uangnya defisit karena banyak utang, tapi kemudian dia melakukan transaksi A, B, C, H gitu. Dia ngelihat ada itu, maka syarat terpenuhi, diturunin surat cekal kepada Fulan bin Fulan. Jadi maksudnya hajar alaihil hakimu bitarikihi, dia mengcekal orang yang mufis itu dengan syaratnya dia tertentu. Jadi tanpa ada aduan dari siapapun, dia meneliti, kemudian dia turunin surat pencekalan. Wa minhum man yakul, dan di antara ulama mengatakan, bisu'alil hurama. Jadi bisa jadi hakim itu mencekal si mufis dengan syarat dia tertentu, tapi bisa juga bisu'alil hurama, dengan permintaan orang-orang yang punya utang. Jadi orang-orang yang punya utang ini ngumpul, kemudian dia lapor ke hakim, "Hakim, saya pengen hakim ngeluarin surat cekal kepada Fulan bin Fulan karena Fulan bin Fulan punya utang sama saya 100 juta sama Fulan 100 juta. Pokoknya dan nilai harta yang dia punya, aset yang dia punya kurang daripada utangnya." Maka diminta oleh para guroma, orang-orang gorim ini, orang-orang yang tidak yang diutangin untuk dicekal. Fa idza hajar alaih, maka kalau kemudian dicekal itu orang muflis, ta'allaqu haqqul ghuramau, ta'allaqu haqqil ghuramai bimalih, maka hartanya itu terikat dengan hak-haknya para gharim. Gharim gitu ya. Sawa'un kanal malu ainan, baik hartanya itu berupa ainan, berupa harta benda, ada bendanya, audainan atau utang. Jadi dia punya piutang terhadap fulan, terhadap perusahaan itu jadi milik guroma. Au manfaatan atau manfaat, dia punya barang yang bisa menghasilkan manfaat, maka manfaatnya pun terikat dengan haknya para gharim. Fala yasihu tasarrufuhu fil mali, maka tidak sah tasarrufnya. Tapi kata Syawi Sujani sah kalau tasarrufnya itu fi dhimmah gitu. Nanti mungkin ketemu nih. Fala yasihu tasarrufu fil mali, maka tidak sah transaksinya orang yang muflis fil mali pada hartanya. Wa illa, tapi kalau tidak, artinya kalau kita bilang sah itu, labatalat faidatul hajri, maka menjadi sia-sia itu, tidak ada, batal kemudian manfaat daripada hajar pencekalan juga jadi batal. Nah, gitu. Ya kenapa kemudian tetap boleh bentra sanksi padahal dicekal? Justru cengkal itu untuk membuat dia transaksinya menjadi tidak sah. Falau ba'a salaman, nah, tapi kalau dia jual secara salam, awishtara fi zimmatihi, atau dia beli secara ngutang. Tadi kan kata Imam kata Syabi Syuja, tasarruful wali yas tasarruful muflis, tasarruful muflisi yasihu fi dhimmah. Kalau si muflis bertransaksi untuk sesuatu yang ditangguhkan fi dhimmah, itu sah duna ayani malih, tapi tidak untuk ayanu malih, untuk harta yang ada ketika itu. Tapi kalau fi dhimmah boleh, makanya disebutin falau ba'a salaman aw ishtara fi dhimmatihi, kalau seandainya dia jual secara salam, artinya dia jual salam, dia jual barang yang dia jual spesifikasinya. Bahwa barangnya mobil sekian. Dia jual secara salam. Duitnya datang. Apakah jual beli itu sah? Awishtara fi dhimmah. Atau dia beli sesuatu yang diutangin. Jadi beli barangnya dulu baru kemudian ngutang. Fahal yasih, apakah sah? Qilala dikatakan kila itu sigha tadi, katanya sih enggak sah gitu. Kasafi, sama sebagaimana orang yang safi, orang yang mubadzir limalih. Was sahih, tapi pendapat yang sahih as-sihah. Nah, pendapat itu, pendapat yang sahih bahwa jual belinya secara salam itu hukumnya sah. Kenapa hukumnya sah? Idza darara 'alal ghurama. Karena sesuatu yang ditangguhkan itu tidak punya apa namanya tidak ada bahayanya bagi para gharim fidzalika, dalam hal itu wa kadza. Jadi enggak, karena tidak ada bahaya, kan belinya ditangguhkan. Jadi harta yang ada sekarang itu udah sama gurau, silahkan ambil. Cuman harta yang belum ada nih, nanti mungkin dia menghasilkan, dia pakai buat ngutang ke, misalnya dia ngutang apa gitu. Itu kan tidak ada kaitannya dengan gurama. Gurama sudah mendapatkan kemanfaatan dari pencekalan tersebut, yaitu barang-barangnya disita dan untuk dihasilkan, diuangkan biar dia bayar gurama. Kemudian kalau dia jual salam, sesuatu yang ditangguhkan, itu kan gak ada kaitannya lagi, gak ada bahayanya lagi. Maka jual belinya sah, sesuatu yang ditangguhkan tersebut. Idza dharara 'alal ghurama fi dzalik wa kadza yasihhu talaquh. Begitu juga sah orang muflis mentalak istrinya, sah. Wal khul'uhu aula, dan mengkhulu istrinya juga lebih utama, tetap sah. Li'annahu tahsil, karena yang namanya talak dan juga karena yang namanya khulu itu tahsil, justru khulu itu menghasilkan uang. Karena ketika istri minta talak, ya itu khulu, kemudian kan si suami minta iwat, kan itu kan menghasilkan. Wa yasihu nikahu, dan sah nikahnya. Wa qisasuhu iktisas, minta qisas. Minta qisas itu maksudnya kalau dia dianiaya, dizalimi, kemudian kata hakim, wah, tapi kan ente ini orang muflis, enggak? Orang muflis tetap punya hak untuk minta dikisos. Saya ingin kisos terhadap orang yang sudah memukul saya. Nah, dipukul lagi kan gitu kisosnya. Wa isqatuhul kisos, dan juga sah kalau dia membatalkan kisos. Jadi saya enggak mau mengurusan perpanjang, ya udah saya minta bayar diat aja, kisos saya batalin. Nah, gitu. Jadi sah talaknya, sah khulunya, sah minta kisosnya, sah membatalkan kisosnya juga. Li'annahu la ta'alluqa lidzalika bil mal, karena yang seperti itu tidak ada kaitannya dengan harta. Fala tafwid 'alal ghurama, maka tidak ada kerugian. Tafwid, kerugian 'alal ghurama bagi orang-orang yang menjadi apa namanya piutangnya gitu. Walau aqarra al muflis, kemudian kan dipanggil nih oleh si hakim muflis. Kemudian di dalam majlis dia aqarra, dia apa? Walau aqarra al-muflisu bi'ainin aw dainin wajaba qabla al-hajri. Kalau seandainya si orang muflis ini mengklaim, aqarra itu mengakui bahwa dia, jadi kan gini nih. Katakanlah ada orang yang Pak Iwan sama Ustaz Zulkifli, Ustaz Subhan, tiga orang tuh. Saya ngutang ke tiga orang. Ngutang ke tiga orang masing-masing nilainya 100 juta, 300 juta gitu. Harta yang saya punya itu 200 juta sekian gitu. Maka harta yang semua aset yang saya punya itu 200 juta itu diberikan kepada tiga orang ini. Di depan hakim gitu ya, dicekal bahwa semua transaksi terhadap harta ini dibatalin karena harta ini haknya punya tiga orang gitu. Kemudian di pengadilan si muflis akor mengklaim. Jadi Pak Hakim, saya masih punya utang lagi, bukan cuma ketiga orang gitu. Sebelum pencekalan turun, saya kan qoblal hajri, saya punya utang juga terhadap fulan bin fulan. Ada orang lain tuh, katakanlah namanya Andre, saya punya utang ke Andre. Nilainya justru lebih mahal, yaitu 100 juta, nilainya 200 juta. Berarti kan karena saya sudah bilang, mengklaim bahwa saya punya utang terhadap Andre, ya, baik itu ain, baik itu barang atau utang begitu ya. Pokoknya si muflis tuh ngomong begitu. Bukan cuma tiga orang ini Pak Hakim, saya punya ini kepada Andre. Nah, berarti kan tiga orang ini menjadi, artinya jatahnya jadi kurang. Mestinya dia dapat 100 juta sekian, mestinya dia dapat 80-90 juta. Gara-gara muncul orang yang satu lagi disebutin sama muflis, jadi nilainya berkurang, jadi rugi banget itu. Nah, itu maksudnya walau aqarra al-muflisu bi'ainin aw daynin wajaba qabla al-hajri fal azhar, maka pendapat yang kuat qabulu fi haqqil ghurama, maka wajib diterima klaimnya tersebut bagi orang-orang yang menjadi gharibnya. Qiyasan 'alal marid, sama dikiaskan sebagaimana orang-orang sakit. Jadi orang sakit kan walaupun ketika sedang sakit itu tetap boleh bertransaksi, nilainya tidak boleh lebih dari sepertiga. Dalam hal ini juga sama, si muflis tetap dibolehkan. Tapi nanti ada penjelasan apa, karena banyak orang mengakui. Jadi dulu ya, kalau cerita di kitab-kitab fikih begitu, orang muflis mengakui itu sebenarnya sudah kong kali kong gitu. Saya sama Andre udah kong kali kong. Ntar gue bilangin ke hakim kalau gue punya utang ke lu 200 juta. Jadi kan gue minta lu diutamain. Ntar 200 juta gue kasih lu. Ntar kita balik lagi. Gak gitu. Jadi kong kali kong. Jadi Sazul Kifli, Pak Iwan, Namsat Subhan lapor nih. Tiga orang. Turun dah surat pencekalan terhadap saya. Ketika di persidangan saya bilang, saya masih punya utang lagi sama satu orang namanya Andre. Ah, gitu. Artinya harta saya semua, aset semua itu yang mestinya dibagiin ke tiga orang, kan jadi berkurang lagi gara-gara ada Andre. Ternyata Andre itu kong kali kong dia. Gitu. Dia itu yang terjadi dan ceritakan banyak kita begitu. Fal azharu qabulu, tapi secara kuat bahwa klaimnya tersebut, pengakuan muflis itu harus diterima fi haqqil ghurama bagi orang-orang yang menjadi piutang itu, kiasan alal marid, sebagaimana orang sakit. Orang sakit ngaku dia pernah ketika sakit dia memberikan harta, yang penting tidak boleh lebih dari sepertiga, kan gitu. Wali anna dhararuhu fi haqqihi aktsar minhu fi haqqil ghurama, gitu. Li anna dhararuhu, karena bahaya yang dihasilkan sebab ikrarnya, dorornya bagi muflis itu lebih besar, karena artinya dia menanggung uang lebih banyak lagi, kan gitu, daripada orang ghurama tersebut. Fala yutaham, maka tidak boleh tertuduh. Gitu. Tidak boleh dituduh dia kong kali kong. Tapi nyatanya dia kong kali. Fa'ala hadza, maka karena menurut pendapat ini bahwa mengatakan dia diterima gitu, pengakuannya diterima, lau talabal ghurama utahlifahu ala dzali, kalau orang-orang yang piutang tadi itu sekelompok orang piutang bilang, enggak benar tuh, coba kita minta sumpahnya. Sumpah demi Allah bahwa ente benar emang masih punya utang kepada Andri seterusnya gitu. Lam yahlif, dia enggak boleh, dia enggak wajib menerima paksaan untuk sumpah tersebut si muflis itu. Li annahu law imtana'a, karena kalaupun dia menolak untuk bersumpah, lam yufid imtina'uhu syai'an, penolakannya itu tidak berarti apa-apa. Idh la yuqbalu ruju'uhu, karena memang dia tidak diterima untuk merujuk apa yang dia sebutin itu, enggak diterima lagi. Saya enggak tahu apa sebab kenapa enggak diterima nih. Intinya begitu. Idh la yuqbalu ruju'uhu waqila. Tapi dikatakan la yuqbal iqraru. Ini pendapat yang kila, tapi yang kila ini justru malah yang dipatenkan oleh beberapa kitab. Wakila dikatakan bahwa la yuqbal iqraru, justru pendapat iqrarnya muflis bahwa dia masih punya utang kepada yang lain itu enggak diterima. Fi haqqil ghurama, dari sisi orang-orang yang piutang itu enggak bisa diterima. Li anna fihi dararan bihim, kan gitu. Karena pengakuannya justru membahayakan orang-orang piutang. Lam yang mana? Idla yukbal gitu. Idla yukbal wujuh. Oh, diminta lam yahlif. Di sini nih lam yahlif. Lau talabal ghurama'u tahlifahu ala dhalik lam yahlif. Gitu ya. Di sini ada lam, tapi di situ enggak ada lamnya. Ini bedanya nih cukup signifikan. Kalau kemudian ghurama, para piutangnya itu minta dia bersumpah, maka dia bersumpah. Li'annahu, oh iya benar-benar. Lam. Betul. Iya memang. Iya, lamnya dihapus. Kalau kemudian para piutang minta dia sumpah, dia juga harus sumpah. Karena kalaupun dia menolak, penolakannya tidak berarti apa-apa. Iya benar, dia harus bersumpah, penolakannya tidak berarti apa-apa, maka dia harus sumpah. Idla yukbar ruju'uhu, karena dia tidak bisa diterima. Merujuk apa yang diikrarkan itu tidak bisa diterima lagi. Oke. Wakila, kita lanjutin ya. Wakila. Jadi benar itu ya. Lau talabal ghurama'u tahlifuhu tahlifahu ala dhalik yahlif. Dia harus bersumpah. Karena kalaupun dia nolak, penolakannya tidak berarti apa-apa. Dia harus sumpah. Gitu. Wakila, tapi dikatakan kila pendapat yang marjuh ini begitu, muqabilul azhar la yuqbal ikraruh, bukan disuruh sumpah tapi ikrarnya sejak awal tuh enggak kita terima, pengakuan dia bahwa dia masih punya utang sama itu enggak kita terima. Fi haqqil ghurama, dari sisi haknya para orang-orang piutang itu, li'anna fihi dhararan bihim, karena justru dia itu membahayakan mereka. Artinya kan kalau kita terima bahwa dia masih punya utang begitu, berarti kan mengurangi hak-hak ghurama yang sudah lapor ke hakim itu, dan itu membahayakan. Anane disebut wali annahu rubbama wata'al muqirrulah. Karena bisa jadi rubbama wata' itu kong kali kong, bersepakat al-muqirrulahu kepada orang yang diklaim bahwa dia masih punya utang terhadap Andre itu. Makanya dari awal ikrarnya enggak diterima gitu. Qultu, nah kata Imam Taqiddin al-Isni, qultu, saya bilang hadza qawi, ini pendapat yang kuat nih bahwa ikrarnya enggak usah diterima. Wa yu'ayyiduhu, nah ini yang saya bingung, wa yu'ayyiduhu annahu law rahana aynan thumma aqarra biha fa innaha la yaqbal fi haqqil murtahin. Ini agak susah nih mengartikannya. Tapi yang saya tangkap begini. Dan artinya Imam Taqiyyin ini mengatakan betul tuh, ini pendapat yang kuat nih, yang kila tapi kuat, yaitu enggak usah diterima ikrarnya karena membahayakan. Bisa jadi mereka kong kali kong. Apalagi zaman sekarang orang pintar banget kong kali. Wa yu'ayyiduhu, dan ini pendapat ini bahwa dia enggak usah diterima ikrarnya, ini didukung. Artinya hakim menetapkan udah buat tiga orang ini aja gitu. Jangan ke yang lain, kalau dia masih ngaku ada punya itu janjian kong kali kong, udah ketiga orang ini aja. Yang lain jangan gitu. Wa yu'ayyiduhu, dan kemudian ini didukung annahu law rahana aynan, kalau saja seandainya dia menggadaikan barang tertentu, barang yang dia punya untuk dia dapat utang, thumma aqarra biha, kemudian dia mengklaim bahwa barang tersebut adalah punya fulan misalnya. Punya fulan bin fulan, punya orang lain gitu. Artinya kan si murtahin nih, murtahin udah ngasih pinjaman tapi barang gadainya diambil gara-gara si murahin mengklaim bahwa ini barang orang gitu. Itu kan berarti merusak itu. Ya gua enggak ada jaminan dong. Ah, jangan-jangan dia mengkolik-kongkalikong doang biar dapat utang tapi enggak mau bayar, enggak ada jaminan. Fa innahu la yuqbal fi haqqil murtahin, maka ikrarnya itu tidak diterima. Ikrarnya tidak diterima begitu bagi dari sisi si murtahin. Wa illa, kalau kemudian diterima, famal farq, apa bedanya begitu? Wal farqu bi ta'atihi dhaif, perbedaannya bahwa bi ta'atihi, bahwa apa namanya, bita'atihi dhaif itu transaksinya terhadap rohan itu menjadi artinya posisi dia terhadap gada itu menjadi lemah. Ya saya cuma diutangin doang tapi enggak dikasih jaminan, kan begitu. Wal ahsanu ayyuqal, yang paling baik itu dikatakan in kanal mahjuru alaihi mawthuqan bidini, gitu. Yang paling bagus mah begini nih, ini kata Imam Taqiyyuddin al-Isni, in kanal mahjuru alaihi mawthuqan bihi, kalau memang orang yang dicekal ini adalah mawthuqan bidinihi, adalah orang yang terpercaya dari sisi agamanya, qabil, kita terima itu ikrarnya. Dia orang yang enggak pernah bohong, dia mau orang jujur. Ini lagi ketiban sial aja nih, lagi rugi mulu akhirnya dia ngutang sono sini ya, tapi aslinya mah dia mau orang jujur ya gitu. Maka qabila, diterima ikrarnya. Wa in kana ghayra mawthuqin bihi, tapi kalau dia tidak, bukan orang yang terpercaya dari sisi agama, wa qad urifa minhu, dan diketahui bahwa dia ini al-khadi'ah, diketahui bahwa dia ini memang sering nipu, ngomong gede, bukti kagak ada, omdo gitu. Al-khadi'ah, penipuan. Jadi sudah masyhur bahwa dia ini sering melakukan penipuan, wa akalal amwali biha, dan dia sering makan harta dengan ikrar-ikrarnya tadi. Dengan pengakuan-pengakuannya tadi, bihanya kembali ke khadi'ah. Dia memakan harta orang dengan penipuan-penipuan tadi. Fal muttajah, maka pendapat yang kuat itu adamu qabulihi, tidak diterima ikrarnya. Wa tabqal qarinatu murajjahatan, maka yang dikuatkan itu adalah qarinah. Jadi hakim hanya menguatkan apa yang sudah ada qarinahnya. Qarinahnya itu ya apa sih, amarat pembandingnya itu. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjut besok tentang wa tasarruful maridhi fi mazada 'ala thulus insyaallah taala. Tapi yang pasti tadi itu ya, teman-teman yang dirahmati Allah, bahwa memang orang yang muflis kalau kemudian mengakui dia masih punya piutang terhadap orang lain, maka dia itu bisa saja dituduh bahwa jangan-jangan itu kong kali kong sama orang lain itu. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan saya mohon koreksi dari para asatidz, guru-guru, teman sarjana muslim, jika memang menemukan ada keliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan, saya mohon dikoreksi baik melalui kolom komentar atau juga jaringan pribadi dan WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.